terpenuh hatiku. Cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku malam ini sayang itu indah. Cintaku tulus padamu, sayangku jujur padamu. Cintaku tulus padamu.